Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ayuhal hadirun ma'asyiral ikhwah barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Mungkin hampir 2 tahun ada. Baik. Di mana pada masa pandemi atau penyebaran COVID-19 yang sampai hari ini pemerintah juga belum mengumumkan adanya negeri kita bebas dari COVID, sehingga berbagai macam aturan-aturan jangankan dalam hal misalnya bepergian atau acara-acara perkumpulan yang di situ melibatkan banyak pihak seperti resepsi, pernikahan, walimahan, demikian pula dalam hal perkendaraan, maka pemerintah kita pun dalam perihal peribadahan yang mencakup seperti aturan sholat, baik itu 5 waktu maupun hari Jumat atau 2 hari raya besar, dan juga yang mengharuskan bepergian yang tentunya ada keterlibatan pihak negara luar seperti pelaksanaan umroh, haji. Dengan adanya penyebaran COVID ini, masa pandemi ini, banyak hal-hal yang di situ secara aturan agama seolah-olah dibaca oleh sebagian pihak tidak tepat. Sebagai contoh, dulu ketika wabah ini cukup tinggi, lonjakan penambahan, pemerintah menghimbau untuk istilah ibadah di rumah, dengan kata lain, masjid ditutup, sholat di rumah masing-masing. Dan ada yang di situ mengomentari pasar masih dibuka, kan begitu ya. Orang mau ke mall boleh, tapi ke masjid enggak boleh. Ini bagaimana, kan begitu. Walhamdulillah, pemerintah kita tentunya tidak hanya memandang melihat dari satu segi atau satu sisi, tapi keputusan kebijakan itu dilihat dari berbagai macam tinjauan. Nah, melibatkan sekian banyak barakallahu fikum, para pemikir yang terkhusus dalam hal ini ialah para menteri, bukan hanya dari sisi menteri kesehatan, bahkan seperti Kementerian Agama yang mungkin lebih berhak untuk mengatur masalah ibadah, tapi diolah, dilihat dari sisi hal-hal yang di situ berpengaruh dan berdampak apabila masing-masing berjalan dan memutuskan sesuai dengan menurut dan sisi sudut pandangnya. Nah, karenanya barakallahu fikum, hingga hari ini secara umum protokol kesehatan itu masih terus dihimbau untuk kita yang tinggal di negara Indonesia, berusaha semampu mungkin, semaksimal mungkin untuk tidak jenuh atau bermudah-mudah. Sebagai contoh, menyeringkan dalam cuci tangan atau membersihkan tangan baik dengan sabun dan dibilas air atau menggunakan apa yang diistilahkan cairan hand sanitizer. Demikian pula pemakaian masker, mengurangi kerumunan. Begitu. Semua tadi tentunya tadi kita sampaikan yang ditetapkan pemerintah itu bukan hanya satu sisi pandangnya, tapi memandang dari sekian banyak sisi, sehingga turunlah, keluarlah kebijakan-kebijakan, surat edaran, keputusan. Karenanya bagi kita, barakallahu fikum, yang tinggal di satu tempat, terlebih kita alhamdulillah di beberapa tempat ma'had itu sudah ada istilah santri yang menginap, yang dulu ketika masuk dipersyaratkan misalnya harus membawa surat kesehatan atau antigen, lalu kalau masuk di apa istilahnya, di karantina kan begitu, atau diisolasi sekian hari untuk barakallahu fikum memastikan bahwa santri tadi walaupun istilahnya sudah membawa antigen yang dikatakan negatif, tapi untuk dipastikan jangan sampai muncul gejala-gejala baru yang kemudian khawatir menulari yang lain, kan seperti itu. Yang karenanya sampai hari ini pada sebagian pondok masih memberlakukan, seperti contoh di sebagian ma'had itu kan ada misalnya masjid, kemudian ada serambi. Bagi para mutazawijun, yaitu para orang tua yang tentunya beraktivitas di luar, berinteraksi, bepergian, jangan membaur dengan para santri yang mereka itu sudah cukup bagus dalam menjaga tadi protokol kesehatan kesehariannya. Sehingga ya seperti ini misalnya, yang di dalam santri, yang di luar itu dikhususkan para orang tua atau anak-anak yang mereka pulang pergi. Misalnya seperti itu. Sebagian ma'had masih ada yang memberlakukan seperti itu, dan itu kebijakan sesuai dengan daerah yang memang di mana mereka tinggal. Nah, artinya intinya bahwa kita tetap barakallahu fikum di masa pandemi ini untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin kita jalani, itu kita sampaikan kepada pemerintah setempat kita supaya mereka meninjau, supaya mereka membiji, supaya mereka memberikan langkah-langkah arahan bagaimana komunitas semisal kita ini menjalani kehidupan terkhusus dalam perihal pelaksanaan ibadah berupa sholat lima waktu, sholat Jumat, demikian pula mungkin nanti masuk ketika Ramadan sholat tarawih, demikian pula ibadah yang juga tidak kalah penting adalah thalabul ilm, kan begitu. Jangan kemudian hanya barakallahu fikum mengolah data yang tersebar, ya misalnya surat edaran, keputusan para menteri atau keputusan presiden, lalu kita olah sendiri, kita baca, oh tempat kita begini, kalau kita lakukan begini bagaimana? Ya jangan sesempit itu. Nah, atau lebih-lebih kita mengatakan pemerintah kita itu gak perhatian. Kita yang lebih perhatian dengan kondisi pandemi ini. Bahkan pemerintah gak mampu untuk berbuat seperti yang kita lakukan. Berarti nanti kan ujung-ujungnya kayak terbalik. Kita yang menjadi pengatur kehidupan pemerintah kecil. Yang pemerintah sesungguhnya, ya sekelas misalnya nanti ada RT, ada RW, ada dukuh, ada lurah, itu dilewati. Sudah gak usah izin-izin Pak Lurah aja gak tahu tentang apa yang kita lakukan. Bahkan seandainya kita kabari juga mungkin mereka gak mampu melaksanakan seperti yang kita lakukan. Bukan demikian. Nah, fabarakallahu fikum, tentunya ini perihal yang marilah kita sama-sama memiliki kata mufakat. Salah satu usul min usuli ahli sunnah, taat kepada siapa? Ulat al-umur, taat kepada pemerintah. Kan begitu. Nah, ini sedikit perihal mukaddimah dan satu daerah dengan daerah yang lainnya. Dijumpai, didapati ada perbedaan kebijakan-kebijakan pemerintah setempat, sehingga baik yang mungkin mohon maaf seperti di Mahat ini sudah melaksanakan merapatkan soft, ketika sebagian berkunjung ke tempat lain kok belum merapatkan, ya jangan menilai bahwa tidak sah sholatnya atau kurang afdol karena tidak pada merapatkan shof. Ya, kebijakan pemerintah setempat berbeda. Atau jangan kemudian barakallahu fikum kita mengambil dalih dengan mengatakan bukankah asal muasal hukum asal dalam sholat adalah merapatkan shof. Karena kondisi seperti ini ya kita mengembalikan kondisi seperti semula, kondisinya sudah kondusif. Ya, kalau kita mungkin melihat, membacanya dari pikiran kita mungkin seolah-olah kondusif. Tapi kita katakan pemerintah memiliki cara pandang yang dari sekian banyak sisi. Nah, sehingga andai kata memang ingin melaksanakan, ajukan. Ya, sebuah surat sampaikan, mendapatkan izin, alhamdulillah, dicegah untuk tidak ya dilaksanakan. Jangan sampai kemudian, wah kalau seperti itu saya mau cari masjid, baik yang belum merapatkan, ingin merapatkan belum dapat izin sehingga dia cari tempat yang sudah merapatkan, atau barakallahu fikum sebaliknya karena kekhawatiran yang berlebihan kok pada rapat saya ingin cari masjid yang masih renggang, kan begitu. Di sebagian tempat subhanallah ada ikhwan tadi karena dia olah data-data yang keluar aturan surat edaran, keputusan baik menteri maupun presiden diolah sendiri sampai pada waktu-waktu yang belum lama tidak pernah ikut sholat di masjid. Dengan melihat katanya itu gak mungkin ikhwan-ikhwan yang kalau kesehariannya aktivitasnya yang sana pergi ke pasar, ini di rumah sakit. Gak mungkin di situ steril, saya takut kan begitu ya. Nah, kalau ketakutan yang ghair muhaqqaq, ketakutan yang belum dipastikan, jangan was-was. Perangi tentang was-was, kan begitu. Naam. Fa barakallahu fikum. Al-muhim dalam bab ini la ifrad wala tafrid, ya. Jangan bergaya seolah-olah dia mengolah data tadi dan dia putuskan akhirnya dia mengambil sebuah kebijakan sendiri. Jangan pula seorang barakallahu fikum mengorbankan dengan mengatakan tidak menghiraukan berbagai macam himbauan, instruksi atau kebijakan pemerintah. Naam, kita diuji, ya. Di masa pandemi ini, masa COVID yang mungkin mulai muncul pada 2020 sekitar Maret hingga tahun ini, hari ini masih juga belum reda, kita diuji, ya, untuk hidup di masa pandemi ini bagaimana, kan begitu, ya. Nah, jadi dampak itu bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang istilahnya bergelut dalam bidang usaha, dalam perekonomian, orang mengais rezeki, tapi juga berdampak pada sekian banyak hal dalam masalah belajar mengajar. Terdampak juga, yang jelas kita memohon kepada Allah agar musibah-musibah yang Allah ujikan kepada kita tadi tidak merusak kepada agama kita. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah-musibah yang menimpa kami, misalnya berupa gempa, banjir, kemudian penyakit yang sifatnya mewabah menular ini, berdampak kepada agama kami dalam perkara-perkara prinsip yang kami pegang, keimanan, atau akhlak, kepribadian, ibadah, dan seterusnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, pada pertemuan sebelumnya kita telah bacakan, yaitu syarah usul sunnah lil Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Kita bacakan syarah usul sunnah Imam Ahmad, yaitu li fadilati Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Sudah kita bacakan tentang mukadimahnya. Naam. Kita masuk kepada ucapan mu'alif. Qala fayaqulu, qala al-mu'alif rahimahullah, setelah menyebutkan sebuah sanad al-Imam al-Lalika'i rahimahullah, ketika menyebutkan sanad dan disebutkannya sanad di sini, demikian pula Syekh Albani menyebutkan dalam sebuah makhthutah yang beliau dapatkan, bahwa maksud daripada disebutkannya sanad periwayat sampai kepada Imam Ahmad menunjukkan bahwa apa yang kita baca itu betul-betul sabitun, ketetapannya dipertanggungjawabkan bahwa ini ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi dipertanggungjawabkan tentang isi kandungan usul sunnah kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sebagaimana sanad dalam sebuah hadis, Kenapa kok para ulama memperhatikan sampai hari ini? Walaupun di sana ada kitab-kitab yang memang sudah mengumpulkan hadis-hadis Nabi seperti Kutubus Sittah. Kutubus Sittah? Belum. Kitab yang enam. Nah, taib. Apa ya? Tahu Kutubus Sittah? Belum. Nah, ada yang pernah belajar Bulughul Maram di sini? Boleh angkat jari yang pernah belajar Bulughul Maram? Nah. Apa? Jangan sikut-sikutan. Enggak apa-apa. Kita dalam belajar itu, ya namanya ilmu, ya. Namanya ilmu itu kan orang kalau mendengarkan ilmu, mendengar penyampaian, itu antara tiga hal. Pertama, keadaan pertama, mendengarkan sesuatu yang baru, yang belum pernah dia dengar, berarti dia apa? Yastafid, dia mengambil faedah. Oh, ini perkara baru. Berarti saya mencatatnya, saya menghafalnya, saya memahaminya. Alhamdulillah. Atau yang kedua, perkara yang pernah dia dengar tapi lupa. Kan begitu ya. Berarti mengingatkan, iya. Perkara, oh ini kayaknya pernah disampaikan, tapi saya lupa. Berarti mengingatkan. Jadi isinya tidak basi ilmu itu. Untuk belajar diulang-ulang 10-20 kali. Seperti tafsir, Syekh Al-Syekh dalam sebuah sualatnya ketika ditanya, orang-orang yang mengatakan sampai kapan kita menyelesaikan belajar tafsir Quran? Ya enggak ada selesainya. Salah satu bukti enggak ada selesainya, wong kemarin misalnya tafsir suratul Fatihah dibacakan misalnya baru sampai kepada ayat yang pertama, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baru masuk ke ayat yang kedua, yang kemana aja udah lupa, ya. Yang pertama sudah lupa, kok bisa menyimpulkan, kan begitu ya. Seorang bisa menyimpulkan sampai kapan kita selesai belajar tafsir. Iya. Walaupun orang sudah selesai dari Al-Fatihah sampai akhir, nah, maka di situ tidak ada istilah basinya, tidak ada istilah selesainya. Nah, makanya sebagian mufassirin seperti Imam Qatadah Ibn Di'am As-Sadusi rahimahullah itu mengungkapkan yang padahal beliau dikatakan apa, wulida a'ma, dilahirkan dalam kondisi apa, buta. Naam. Membacakan tentang tafsir mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas berkali-kali. Dan setiap ayat yang dibaca berhenti menanyakan kepada gurunya Ibnu Abbas. Nah, kalau kita kan belajar tafsir satu ayat ya datang, enggak tahu pena itu kemana, ke pojok kertas, turun lagi, kan begitu ya. Karena ngantuk tadi, kan begitu ya. Itu aja masih tanya, sampai kapan sih selesai tafsir itu, kan begitu ya. Ya. Ini sebagian mufassirin yang dikenal per ayat ditanyakan. Kan begitu ya. Naam. Jadi yang kedua, imma, kadang kita mendengarkan yang sudah pernah kita dengar, berarti apa? Ketika lupa, kita diingatkan. Yang ketiga, apakah kita dalam kondisi mungkin pernah mendengar dan masih ingat? Berarti apa? Yuthbit, untuk mengokohkan dengan begitu. Alhamdulillah, hal ini pernah saya dengar dan saya tidak lupa. Bersyukur kan, misalnya begitu. Baik. Sampai detik ini, belum ada yang mengangkat tangan. Bulughul maram. Nah. Ya Allah, tidak apa-apa. Fadhol, siapa yang pernah membaca? Belajar bulughul maram. Belum ada? Hah? Yang dimaksud bukan hanya masuk ke tengah ya, tapi memang dari awal membaca tentang manhajnya Al-Hafidz rahimahullah. Naam. Atau malu, separuh jari enggak apa-apa diangkat. Baik. Al-Hafidz rahimahullah ya, sedikit sebagai bentuk faedah. Di pembukaannya, di awal kitab itu beliau punya manhaj tentang sebuah rumus. Sebuah rumus untuk menyebutkan kalau sebuah hadis beliau sampaikan, misalnya akhrajahu sab'ah, dikeluarkan oleh 7. Atau dikatakan akhrajahu sittah, ma'ada al-ula, dikeluarkan oleh 6 selain yang pertama. Atau dikatakan akhrajul khamsa ma'ada al-Bukhari wa Muslimun, atau ma'ada Bukhari wa Musliman. atau dikatakan akhrajahu arba'ah ma'ada al-thalathata al-uwal, atau boleh katakan akhrajahu thalatha ma'ada al-thalathata uwal wal-akhir. Jadi kalau dikeluarkan oleh tujuh, maka disebutkan di situ Imam Ahmad rahimahullah, adanya Imam Bukhari. Hadis dikeluarkan tujuh, berarti ada Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, ada Al-Bukhari, ada Muslim, ada Abu Dawud, ada At-Tirmidzi, ada An-Nasai, ada Ibnu Majah. Ada yang hafal tujuh tadi? Saya ulang. Ahmad, Al-Bukhari, wa Muslimun, wa Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah. Cukup? Ada yang menunjukkan jari? Mengulang yang tujuh tadi? Siap? Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ini tidak boleh dibolak-balik. Jangan sampai nanti sampai rumah nyangkut-nyangkut. At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Muslim, Wal-Bukhari, Ahmad. Betul, dia sebutkan tujuh tadi, tapi salah dalam pengurutan. Dan itu fatal. Kapan fatalnya? Ketika harus menerapkan manhajnya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam metode beliau menyebutkan hadis, atau orang-orang yang meriwayatkan hadis dalam Bulughul Maram. Kenapa? Karena beliau akan mengatakan hadis dikeluarkan oleh enam selain yang pertama. Kalau kita hafalnya pertama Abu Dawud, berarti selain Abu Dawud, kan begitu? Ya tidak. Pada yang dimaksud, kalau dikeluarkan enam berarti apa? Selain Imam apa? Ahmad. Maka Al-Bukhari, wa Muslim, wa Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah juga masyhur diistilahkan dengan apa? Kutubu apa? As-Sittah. Kitab yang enam. Jadi bukan usul Sittah ya. Bukan prinsip enam, tapi Kutubu Sittah. Kalau disebutkan Kutubu Sittah berarti siapa? Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, wa Ibnu Majah. Baik. Kemudian kata Al-Hafidz, kalau saya katakan lima, maka ma'adal Bukhari wa Musliman. Berarti siapa? Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, wa Ibnu Majah. Nanti pulang coba lihat di Bulughul Maram. Kadang-kadang beliau katakan dikeluarkan empat. Siapa empat di sini ya? Tetangga saya itu ada Abdurrahman, ada Ali, kan begitu ya. Siapa empat di sini, kan begitu? Ya harus ikut manhajnya Al-Hafidz, kan begitu. Nah, taib. Kalau dikeluarkan empat, maka selain yang tiga pertama, siapa tiga pertama? Ahmad, Bukhari wa Muslim. Berarti dikeluarkan oleh siapa? Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau dikeluarkan tiga, ma'ada ats-tsalatsatul awwal, selain tiga yang pertama, wal akhir, dan selain yang terakhir. Siapa yang tiga pertama? Ahmad, Bukhari wa Muslim. Dan siapa selain yang terakhir? Siapa yang terakhir? Ma'adal akhir. Siapa yang terakhir? Ibnu Majah, kan begitu. Berarti siapa yang tersisa? Abu Dawud, At-Tirmidzi, Wan-Nasa'i. Begitu. Naam. Jadi misalnya belajar, ya tentunya ini terkait dengan yang ada pada Bulughul Maram ya. Misalnya pulang-pulang di catatan hadis dikeluarkan oleh empat, dibaca oleh abinya, nah ini empat ini siapa ini, kan begitu. Nah orang kan bingung, tapi kita punya apa, di dalam benak kita sudah punya maklumat bahwa itu yang dikatakan Al-Hafidz, bahwa empat adalah Abu Dawud, At-Tirmidzi, Wan-Nasa'i, Ibnu Majah. Ketimbang nulis 4 orang dengan angka 4 lebih cepat mana? Angka 4 kan begitu ya. Nah. Tapi dengan catatan yang 4 tadi harus dihafal, jangan hanya ditulis apa? Nomornya saja, nanti bingung. Nah, bisa jadi akan mengalami kelupaan kan begitu. Sudah misalnya 5 tahun, 10 tahun yang silam belajar itu terus dibuka. Ini kok saya tulis hadis dikeluarkan 3-3 ini siapa ya? Kan begitu. Kok ada angka 3 ini apa? Kan begitu. Dan semisalnya juga seperti beliau ketika menyebutkan biografi para rawi. Beliau adalah rawi yang dikeluarkan misalnya Bukhari, Muslim atau jamaah. Maka juga beliau punya rumus, kalau jamaah ditulis ain menunjukkan jamaah. Kalau Bukhari Muslim hanya ditulis apa? Ba dengan apa? Kha. Atau afwan, ya, kha dengan mim, Bukhari dan Muslim. Kalau Abu Dawud hanya dal. Lebih bingung lagi kan begitu ya. Iya. Kalau Imam Nasa'i nun, At-Tirmidzi ta, Ibnu Majah qaf, kok enggak nyambung? Nyambung tidak? Enggak nyambung kan? Karena Al-Qazwini, Al-Qazwini yaitu ditulis qaf. Nah, rumus-rumus seperti itu dalam istilah-istilah para ulama, kalau kita mempelajari sebuah kitab yang memang di situ padanya, ya kita harus tahu manhajnya, metode si penulis kan begitu ya. Jangan buat metode sendiri. Jangan membuat metode sendiri. Nah, kita kembali ya, Imam Ahmad dan Bukhari Muslim atau Al-Hafidz kalau dalam kitabnya mengatakan muttafaqun alaih, maka yang disebut, yang dimaksud ialah Bukhari Muslim. Imam Ahmad rahimahullah juga beliau membidangi, mumpuni dalam masalah apa? Masalah pengumpulan hadis. Hanya saja beliau punya kitab musnad. Bedanya dengan kitab sunan, kalau musnad itu tujuan daripada pengumpul ya, seperti Imam Ahmad musnad Abi Awana dan yang lainnya, tujuannya semua hadis yang diriwayatkan sahabat dikumpulkan dalam sebuah kumpulan sahabat tertentu, misalnya musnad Abi Hurairah, maka semua hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dikeluarkan semua di situ, walaupun membahas masalah wudu, walaupun membahas masalah salat, walaupun masalah muamalah dan yang lainnya, dikumpulkan semuanya. Beda dengan ashabus sunan. Beda dengan ashabus sunan. Kalau ashabus sunan mengeluarkan sebuah hadis sesuai dengan bab fikih. Sesuai dengan apa? Bab al-fiqh. Sehingga kadang-kadang fikihnya seorang imam Al-Bukhari itu ada kita lihat pada kitabnya. Pendapat beliau itu termuat pada kitabnya. Juga Abu Dawud misalnya. Demikian pula Imam Tirmidzi. Baik. Qala rahimahullah usulus sunnah indana. Usulus sunnah indana. Prinsip pokok-pokok sunnah. Usul jamak daripada aslun. Pokok, prinsip. Dan as-sunnah di sini lebih umum atau riqah atau apa yang dikatakan Al-Barbahari. Al-Islam huwa sunnah wa sunnatul Islam huwa al-Islam. Jadi yang dimaksud prinsip agama, as-sunnah di sini ialah apa yang diajarkan Nabi. Jadi mencakup semuanya, baik dalam masalah akidah, masalah muamalah atau masalah ibadah. Qala usulus sunnah indana, pokok-pokok Islam di sisi kami adalah atamassuk, berpegang teguh bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip-prinsip agama di sisi kami ialah berpegang teguh dengan apa saja yang para sahabat Rasulullah SAW itu menjalaninya. Atau sesuatu yang dijalani oleh para sahabat Rasulullah SAW. Qala syarih, berkata Syekh Rabi, khilafan di ahli bidah. Berbeda dengan orang-orang dari kalangan para tokoh kebid'ahan. Fa innama yattabi'una ahwa'ahum. Bahwasanya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka, tidak mengikuti apa yang dijalani oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'tamiduna uqulahum al-fasidata. Dan mereka juga bersandar. Mereka juga bersandar kepada akal mereka yang rusak. Au yaz'umun, atau mereka menyatakan, annahum ya'tamiduna ala lughatil arabiyyah, atau katanya mereka itu bersandar kepada bahasa Arab. Au nahwiha, atau yang semisal, minal qiyasat al-fasidah, dari sekian kias-kias yang rusak. Amal Imamu Ahmad rahimahullah. Adapun Imam Ahmad rahimahullah, wa man salafahu, dan orang-orang yang sebelumnya, salaf beliau, orang-orang yang hidup sebelum beliau, minas sahabati, dari kalangan para sahabat, wa tabi'in, dari kalangan para tabi'in, wa a'immatil Islam, dari para imam-imam, pemuka-pemuka Islam. Fa innal ladhi, atau fa innad dina, maka sesungguhnya agama, alladhi yatamassakuna bih, yang mereka berpegang teguh dengannya, huwa, agama yang mereka berpegang teguh kepadanya, huwa kitabullah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Prinsip agama yang mereka pegang ialah agama yang berdasarkan, berpijak, bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Wala siyama fi majali al-aqidah, terkhusus dalam pembahasan akidah. Terkhusus dalam masalah perkara-perkara akidah. Yang muatannya adalah mengajarkan masalah pokok-pokok atau prinsip. Artinya, kalau seorang barakallahu fikum mempelajari masalah pokok-pokok Islam, prinsip-prinsip Islam, agar mengetahui supaya seorang berpegang dengannya dan jangan menyelisihinya, karena ada kekhawatiran jika seorang tidak memahami masalah prinsip-prinsip Islam, pokok-pokok Islam, tanpa dia sadari dia melanggar prinsip tersebut, yang bisa saja bukan dikeluarkan daripada daerah Ahlussunnah yang dengannya dikatakan menjadi ahlul bid'ah, atau barakallahu fikum keluar daripada millah, keluar daripada Islam, yang nanti akan disinggung oleh muallif rahimahullah. Sebagai contoh, seorang melanggar, menentang prinsip Islam berupa al-iman bil qadar. Nanti beliau akan menyinggung Imam Ahmad rahimahullah salah satu prinsip yang dipegang kuat oleh para salaf, oleh para ulama hingga hari ini adalah apa? Masalah al-iman bil qadar, khairihi wa syarrih. Berpegang, berpijak, berpegang teguh kepada iman masalah takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Nah, ini kalau sampai prinsip ini dilanggar, bisa mengeluarkan seorang dari daerah Islam. Artinya apa? Bisa kafir dia. Naam. Dan barang siapa yang menelaah, mempelajari, mencermati baik ucapan ulama atau ucapan mereka yang tertuang dalam tulisan-tulisan dengan istilah kitab-kitab mereka, maka di sana ada istilah bab al-khauf minasyirik, bab khusus yang membahas kekhawatiran seorang dari perbuatan syirik, kan begitu. Kadang orang mungkin menjamin, loh saya kan thalabul ilm, saya tinggal di komunitas Ahlus Sunnah, mungkinkah saya jatuh kepada kesyirikan? Ya bisa jadi. Bukankah Ibrahim memohon kepada Allah, wajudni wabaniya an na'budul asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan keluargaku dari menyembah berhala. Man Ibrahim? Siapa Ibrahim alaihissalam? Kan dikenal ya. Tentang barakallahu fikum, bagaimana beliau memerangi berhala dan juga para pelaku penyembah berhala. Berlepas diri dari berhala-berhala yang disembah dan juga orang-orang yang menyembah berhala. Naam. Bahkan sendirian beliau berani menghadapi kaumnya yang mendapatkan apa? Tantangan. Dibakar hidup-hidup. Naam. Ancaman seperti itu. Demikian pula contoh yang belum lama seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bagaimana di masanya beliau mendapatkan gangguan, mendapatkan permusuhan untuk mempertahankan apa? Masalah prinsip. Dan itu konsekuensi ya. Sebuah konsekuensi dampak yang akan muncul ketika seorang berpegang teguh dengan kitabullah, sunnah rasul, prinsip-prinsip agama ini akan menghadapi hal-hal yang barakallahu fikum dihadapi oleh para ulama atau para anbiya atau orang-orang di masa silam dari kalangan orang-orang soleh. Tapi jangan kemudian nantang-nantang kan begitu ya. Melihat, mengajarkan, Masya Allah. Dia mengajarkan misalnya usulu salatah. Dia mengajarkan misalnya kuwaitul arba. Dia mengajarkan usulu sitta. Dia mengajarkan misalnya kitab tauhid, kok enggak ada perlawanan ya? Mendingan keluar teriak-teriak nyari orang yang bisa ngelawan dia. Ya bukan demikian. Naam, syukuri. Karena yang namanya keamanan, rasa aman, tentram, itu juga merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu? Seperti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man kana aminan fi syirbih, siapa yang merasa aman di tengah-tengah keluarganya, dia dan keluarganya, dia istrinya, dia orang tuanya, dia adiknya, dia anaknya, aman. Fa barakallahu fikum mu'afan fi jismih au jasadih au kama qala alaihi salam, dan selamat dari penyakit yang menimpa badannya, dia sehat. Wa indahu qutu yawmih, dan dia punya makanan yang bisa dia makan di hari itu untuk menyambung hidupnya. Fa ka'anna mahisat lahu dunya bihadafiriha, seolah-olah dia seorang yang mendapatkan dunia seisinya diberikan kepadanya. Kan begitu. Katanya barakallahu fikum, barangkali ya, barangkali ada sebagian yang dalam membanding-bandingkan ya apa, tinggal di komunitas salafi itu kan banyak aturan-aturan. Banyak aturan-aturan. Nah, yang kadang-kadang seorang tersiksa dengan aturan tadi, sempit dengan aturan tadi, meninggal tinggal di luar, gabung dengan orang-orang apa? Umum. Enggak ada yang ingatkan, enggak ada yang negur. Sholat kalau di pondok lama, coba kalau di luar sana. Kan begitu ya. Saya bekerja, waktunya janjian, kalau sholat di pondok nanti hitung-hitungannya luput dari mendapatkan laba, mendingan sholat di luar yang cepat, kan begitu ya. Tinggal di luar, gak ada yang cerewet, gak ada yang ini, itu, kan begitu. Gak diatur, bebas. Mau keluar jam berapa, mau jalan bagaimana. Ala kaifu, sesuai dengan apa yang dia maukan, kan begitu. Kadang seperti itu jiwa. Iya. Nah, subhanallah tinggal. Walaupun dengan berbagai macam kekurangan ya. Ada mungkin sebagian yang istilahnya, kalau ngomong, mohon maaf ya, nyengol ya. Apa istilahnya, apa bahasanya, mungkin menyakitkan, nyelekit. Ya namanya dalam muamalah belajar lapang dada ya. Bisa saja mungkin pas kan mestinya kita ini belajar untuk memberi apa udzur ya, mungkin dia begini berikan udzur ketimbang kita maksakan orang supaya tahu kamu tuh nggak tahu saya itu lagi apa sakit gini loh ngomong kayak gitu ya saya kan nggak tahu kalau kamu lagi sakit gigi. Saya lagi sumpek ini, mikir anak, mikir ini, ngomong kayak gitu terus. Ya saya kan juga nggak tahu kalau kamu sumpek. Nah, gitu. Makanya ngomong kalau sumpek kan gitu. Saya marahi kalau tahu begitu kan begitu. Malah tambah sumpek lagi kan. Al-muhim, kita mencoba belajar. Ya ini semua para kalafiku mencoba. Namanya kehidupan terus berotasi, berputar. Kadang-kadang kita di tengah-tengah ya bertemu dengan orang-orang awam itu kadang-kadang melihat kok bisa begitu ya. Bulughul maram enggak pernah mereka baca, apalagi bulughul maram ya begitu ya. Usulussunnah, usulus sittah, belajar tauhid juga enggak pernah. Tapi kadang mereka dalam sebuah muamalah nampak kadang lebih lega. Ada sebagian subhanallah punya kebun jeruk. Diingatkan loh, Pak, kok kebunnya enggak dipager? Nanti kan anak-anak ngambil. Ya kalau ngambil itu seberapa, kan begitu ya. Ya biar. Paling nanti kalau ngambil banyak, loh Dek kok ngambilnya kurang, kan begitu ya. Iya. Apa enggak kurang segitu? Malah malu kan begitu ya. Ngambil banyak diomongi, loh segitu sudah cukup ngambilnya. Ya, ya kalau dia peka malu, tapi kalau enggak apa, kurang, Pak. Tapi biasanya anak-anak kan malu. Mendehem aja langsung pergi kan. Gitu. Terus subhanallah dia jadikan untuk apa istilahnya wisata. Siapa yang datang ke situ silakan makan sepuasnya. Yang mau beli nimbang sendiri. Mau 2 kilo, 3 kilo nanti baru ngomong. Pak, saya beli 3 kilo sudah saya timbang. Diingatkan loh, itu nanti kalau ada orang beli nimbang 3 kilo terus dia lebihi apa enggak rugi? Lah kalau dia nimbang 3 kilo, apakah kemudian menjadi 6 kilo, 7 kilo, kan begitu. Seandainya iya, yang di pohon juga masih banyak. Masih yang kita, bisa kita seperti itu? Bisa kita seperti itu? Paling yang diambil sekian kilo, itu yang di pohon masih banyak. Kadang-kadang kita iri. Ya. Dia lapang. Padahal kalau dia kehidupannya, Masya Allah, kadang kesusahan. Nah, ada ya sebagian orang, kadang-kadang kan kita ya, kerja lembur, pagi, sore, malam berlanjut. Lihat misalnya anaknya nangis, sudah mau pulang sore hari, ngelewati warung, nangis minta jajan. Ya namanya orang, kadang melihat kok anaknya nangis, kenapa? Dipanggil, kenapa Dek? Sini-sini tak kasih jajan sama yang punya warung dikasih. Ini bawa masih dimasukkan dalam plastik juga. Ini bawa pulang ya. Dipanggil, Mas, sini Mas, bapaknya dipanggil. Itu anaknya nangis ngapa tadi? Anu minta jajan udah sore. Loh Mas, kan tadi kerja dari pagi sampai sore itu untuk siapa kan begitu? Untuk siapa? Jadi kadang-kadang kita lebih apa ya kayak dipukul dada kita kan gitu ya. Ini orang-orang awam kan seperti itu. Kadang buka apa istilahnya toko jajanan, anak-anak kita ngutil pakai jiba besar, ambil satu yang dibayar, yang di dalam jilbab. Saya tidak mencontohkan di sini ya. Adalah kasusnya begitu, masuk jilbab, jajan-jajanan masuk sampai rumah. Sampai kadang mereka berbisik-bisik, "Dek, kamu nanti kalau beli pakai jilbab yang besar, supaya kalau nyembunyikan enggak tahu sama ibu yang jual tadi." Kan begitu. Nah, ketika dilapori, "Enggak apa-apa, paling yang seberapa, uang jajanan 500-an saja kok. Keuntungan saya masih banyak daripada yang diambil tadi." Subhanallah. Kadang lebih lapang seperti itu. Naam. Walhasil kembali kepada hal tadi. Jadi prinsip-prinsip yang ada tadi tatkala ya, tatkala dipegang kehidupan kita seperti itu, kok kadang-kadang kita lebih mikir lebih enak hidup di luar tanpa aturan-aturan yang sesuai dengan agama tadi, ya kadang-kadang berbaur dengan orang-orang dalam agamanya, prinsip-prinsipnya dilanggar. Kita di hadapan tahu persis ini merupakan prinsip yang tidak boleh seorang menjalani. Atau sebaliknya, tidak boleh seorang meninggalkannya. Kita hanya diam saja, enggak bisa ngingkari. Tapi di sini alhamdulillah, diingatkan begini. Kok kadang lebih sumpek ya? Ya itulah ujian. Ya. Makanya di situ kita mencoba belajar. Belajar bagaimana barakallahu fikum, apa yang mungkin diinginkan orang lain, kita mungkin mengerti. Mencoba untuk memberikan istilahnya apa, sekian udur. Ketimbang kita memaksakan orang untuk mengetahui apa yang kita maukan. Nah, kalau ini mungkin tumbuh pada setiap individu orang, insya Allah, ya, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas, istilahnya angkat suara satu dengan yang lainnya mungkin akan bisa berkurang. Baik. Sumaqala hafidhahullah amal Imam Ahmad wa man salafahu mina sahaba wa tabi'in wa imatil islam fa inad din alladhi yatamassakuna bih huwa kitabullah wa sunnati rasulillah s.a.w. wala siyama fi majal al-aqidah fahum la yakhrujuna an dhalik. Tidak mungkin mereka itu keluar dari prinsip tadi. Tidak mungkin para sahabat, para tabi'in, a'immatul islam dan juga Imam Ahmad ketika menggambarkan keluar dari kitabullah dan sunnah rasul. Insyaallah wa fi dhalika al-huda al-mustaqimu, dan pada hal itu, pada perkara tersebut itu ada petunjuk yang lurus. Al-huda petunjuk, al-mustaqim apa? Lurus. Demikian pula ketika seorang berdoa. Ini penting ya, barakallahu fikum, memohon kepada Allah petunjuk yang lurus. Seperti qaulu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghadil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dimaksud dengan lurus itu sesuai dengan apa yang dijalani Rasulullah, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, demikian pula para ulama setelahnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan imamatul islam, yang tidak pernah keluar dari Quran dan sunnah. Walaupun pada kenyataannya itu bengkok cara melaksanakannya. Paham? Contoh apa? Contohnya apa? Dalam prakteknya bengkok. Tapi itu hudan mustaqim, petunjuk yang lurus. Bisa diberikan contoh? Ya bukan kalau naik kendaraan mau pulang ke rumah belok kanan belok kiri, bukan ya. Saya hudan mustaqim. Ya nyemplung kolam kalau hudan mustaqim. Ini petunjuknya lurus. Tadi pelajarannya petunjuk yang lurus. Terus lurus begini kan masuk kolam. Contohnya orang tawaf. Seorang yang tawaf, barakallahu fikum, itu kan muter ya. Tetapi berada di atas apa? Hudan mustaqim. Kalau lurus justru apa? Keluar dari petunjuk yang lurus. Bingung tidak? Jangan bingung bersama-sama ya. Paham? Ya. Jadi seorang dalam beribadah, contohnya tawaf. Tawaf itu kan merupakan rukun ibadah baik dalam umrah maupun haji. Iya. Nah, tawaf dengan memutari Ka'bah kan bengkok. Kalau tawafnya lurus ya enggak sampai nanti ke tempat semula. Tapi justru aturan ibadah itu merupakan aturan ibadah yang sesuai dengan apa? Sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Jalannya siapa? Para anbiya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Adakah Nabi tawaf dalam kondisi tidak muter? Kan tidak. Itu namanya apa? Hudan mustaqim di antara contohnya. Naam. Fa barakallahu fikum. Dan tentunya inilah yang perlu untuk semua kita, karena kita ini kan orang ajam. Arti ajam memang bukan sebagai orang Arab. Sementara Al-Quran Karim Allah turunkan bilughatil Arabiyah, dengan bahasa Arab yang memang serasi, mencocoki. Dan subhanallah, dengan Al-Quran turun berbahasa Arab itu menjadi pemersatu semua. Itu diantaranya hikmah. Dan Al-Quran maupun Sunnah mengecam, walaupun orang Arab yang berbahasa Arab, tidak ada membanggakan bahwa saya ini kan orang Arab, Al-Quran turun dengan bahasa Arab, walaupun saya enggak sholat, walaupun saya enggak puasa, karena saya orang Arab, saya punya kebanggaan. Yaitu dengan apa? Membanggakan Al-Quran. Tidak berlaku. Itu kan kelebihannya seperti itu. Nah. Fabarakallahu fikum. Nah, kita dituntut untuk belajar. Pintu untuk masuk ke dalam barakallahu fikum, memahami prinsip-prinsip agama, akidah, juga nanti babul ibadah, hakullah al-ibad, hakul ibad al-Allah, dan babul mu'amalat, semua pintunya itu seorang jika ingin mendalami dari lughatul arabiyah, mempelajari bahasa Arab. Hanya saja dengan keterbatasan kita, kita belajar mempelajari membacanya. Belajar lagi tentang kaidah-kaidah baik nahwu, yaitu dibaca kasrah, dhamma, fathah, karena akan mempengaruhi tentang apa? Pengertian. Belum nanti bertahap kepada memaknai, mengartikan, menerapkan, perlu bimbingan. Nah, perlu apa? Bimbingan. Fabarakallahu fikum, sehingga tidak bisa lepas ya dalam cara belajar adalah menggunakan cara-cara yang tentunya kembali kepada salaful ummah, metode yang memang dijalani salaful ummah. Jangan tadi, oh saya bisa bahasa Arab, saya olah sendiri, saya beli kitab, ini begini maknanya. Tidak seperti itu. Dan Allah Azza wa Jal menetapkan tentang takdir kauni, kodrat ilahi, ketetapan yang Allah berlakukan pada kauniyahnya, bahwa manusia terlahir dalam kondisi apa? Tidak mengetahui apapun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Megang barang aja tidak tahu. Bayi kan begitu ya. Mau jalan juga belum tahu. Bahkan kalau bayi tidak nangis, siapa yang bingung? Misalnya ada bayi keluar dari perut ibu, kok tidak nangis-nangis, siapa yang bingung? Semua bingung. Dokternya bingung, perawatnya bingung, abinya bingung, uminya bingung. Kan begitu. Bagaimana dibuat nangis? Kalau sudah besar, kalau nangis dimarahi. Kamu nangis kenapa? Nangis terus. Diajak untuk tertawa. Iya. Canda supaya tertawa. Nah. Kadang dimarahi oleh abinya kalau udah besar. Kamu diomongi, tertawa terus. Jadi kayak gitulah. Ya. Nah, berjalan, bagaimana berjalan, menggunakan baju. Andil yang cukup besar, barakallahu fikum, sesungguhnya perkembangan sang bayi menjadi anak, kemudian dewasa terus. Ya, al-ab wal-um, para orang tua, kan begitu ya. Makanya di sini, barakallahu fikum, ada mengingatkan bahwa para anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena yang mengajari, ini tahu panas, ini dingin, bisa bicara, kan begitu ya. Memegang sesuatu dengan kanan apa, dengan tangan kiri, itu ya orang tua. Bersambung kepada para guru, pengajar. Naam, terus berkembang, menulis, menghafal. Karenanya dikatakan, ta'allam fa innal mar'a la yuladu alima. Belajarlah. Karena tidak ada yang namanya seorang itu lahir dalam kondisi dia langsung alim. Langsung tahu banyak hal. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Dan tidak sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak berpengetahuan. Tidak sama. Nah, dan masing-masing kita barakallahu fikum, seperti yang tadi telah kita ingatkan, mencoba ya untuk dalam penyampaian-penyampaian apapun berusaha untuk memahami, mencermati, menulis, menghafal, insyaallah bermanfaat. Makanya Syekh Mukbir rahimahullah dulu beliau mengingatkan terus, bersungguh-sunggulah dalam belajar. Kamu nanti pulang hafal satu hadis, dua hadis, sudah dipanggil Syekhul Islam. Ya. Artinya kalau mungkin kelasnya seperti kita ya, mondok belajar mungkin dua, tiga hadis, dua, tiga ayat pulang. Tapi dia betul-betul pahami, pulang ke kampungnya sudah jadi khatib, jadi ustaz, kan begitu ya. Iya. Karena mungkin di kampung tidak ada yang tahu seperti itu. Menghafal Quran mungkin hanya dapat sekian surat dari juz amma, atau menghafalkan satu juz, juz amma, atau kemudian dua, tiga juz. Sampai kampungnya enggak ada satupun ya. Dulu pernah kita di masa-masa mungkin tahun 90-an ketika berkunjung ke daerah Gunung Kidul sana, ada sebuah kampung itu kalau hari Jumat itu enggak ada yang berkunjung ke situ, libur Jumatannya karena enggak ada yang bisa imam dan khatib untuk Jumat. Libur Jumatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika ditanya, "Kok kenapa libur?" Enggak ada yang bisa khatib, enggak ada yang bisa ngimami kalau Jumat. Loh, kalau hari-hari biasa ya bisa. Terlebih kalau zuhur, asar gitu. Nah, kondisi seperti itu. Fa barakallahu fikum, syukuri. Allah memberikan manfaat, ya kadang tidak kita sangka, di mana kita kadang tidak membayangkan harus tinggal di mana. Allah memberikan manfaat pada seorang dengan kesungguhannya tadi dan tidak akan disia-siakan. Barakallahu fikum. Ini harus bangga seorang talabul ilm, bangga dengan ilmu, bangga dengan Islam, gembira dengan Islam, bukan bangga yang melampaui batas, tidak, senang, bergembira dengan bisa menghafal Quran, bisa belajar. Baik, Ibn Abdul Bar menyebutkan sebuah penghikayatan seorang yang menyesali masa-masa belajar kok tidak pernah punya perhatian. Kalau ada misalnya seperti mimbar Jumat kan khatib itu kan gak mungkin nyampaikan ma'asyil muslimin rahimahullah. Pada hari ini kita bersama-sama akan membahas bahwa harga tomat di pasar per kilonya sekian dan terjadi lonjakan cabai, kan begitu. Enggak mungkin membahas seperti itu. Mau'idhah hasanah. Nasihat, bimbingan yang bagus, kan begitu, yang bisa melembutkan hati. Atau provokasi politik, kita mendekati pemilihan presiden 2024 begitu ya, kurang lebih ya. Sehingga kita siap-siap. Siap-siap untuk apa? salah satu di antara kita siapa yang mau mencalon, kan begitu. Kan enggak mungkin ngomong-ngomong seperti itu. Hendaknya mau'idhah dan jangan dipakai untuk apa? Istilahnya ngincar orang. Kemarin lewat dengan siapa gitu diomongi. Ustaz, jangan gitu-gitu. Ingat, awas saya balas di khutbah Jumat besok. Kaum muslimin, masyarakat muslimin, adabul Islam, tauqir al-alim, menghormati orang alim. Kita dapati sebagian orang yang merendahkan orang alim. Sakit hatinya kemarin enggak sembuh-sembuh. Berapa cuma ini orang ngapa, kan begitu. Sakit hati dibawa ke mimbar khutbah. Ayadan billah, pada sebagian tempat itu bantah-bantahan antara satu ustaz dengan ustaz yang lain. Kan biasa di pondok itu gabung ya, misalnya beberapa ustaz. Besok ustaz fulan khutbah. Didengarkan, kok kayak ini nyinggung saya ya. Awas ya, cuma besok kalau pas jadwal saya akan saya bantah. Terus begitu. Ya enggak habis-habis, kasihan kan. Sampai-sampai kadang-kadang terbaca. Ini kenapa ya ustaz kemarin ngomong begini? Yang satu ini kok begini, kan begitu. Sampai di sebagian tempat, ya, ini bukan kelasnya ustaz ya, ada sebagian pengurus, ada sebagian ustaz, sebagian asisten kita cerita, di sebuah masjid antara pengurus itu kalau naik mimbar itu bantah-bantahan. Sampai pada terakhir kesempatan saya hentikan kamu pada hari ini tentang kepengurusan masjid di atas mimbar khutbah. Isinya judulnya memberhentikan sebagian pengurus. Ya subhanallah. Lah terus yang lainnya bengong. Khotib ngomong apa ya? Kita enggak tahu apa-apa kok isinya menghentikan apa? Kepengurusan seseorang. Saya katakan, kaum muslimin, dengarkan bahwa hari ini saya memberhentikan fulan dari kepengurusan. Salahnya apa, kan begitu. Nah itu kan mau'idhah didengarkan. Hanya saja sebagian kita saking senangnya dengan seorang ustaz kalau nyampaikan ditinggal tidur, ustaznya berdiri sendiri khutbah sudah mulai innalhamdulillah, mulai kepalanya turun dikit, matanya mulai redup-redup, tinggal 2,5 watt. Kalau antum perhatikan dari belakang itu kadang-kadang tengkuk ini turun, badan tinggal punggung rata, kepala hilang. Iya, ini dari belakang kok pandangannya kepalanya pada kemana ya. Nah, padahal mimbar khutbah kan apa yang Allah katakan? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila ba dzikrillah. Dzikrullah huwa sima'ul khutbah. Mendengarkan khutbah, siapkan. Kalau kebiasaan ngantuk ya tidur dulu mungkin sebelumnya. Atau jangan sampai meniatkan alhamdulillah ini nanti yang khutbah ustaz fulan. Itu kalau khutbah lembut banget sampai suaranya enggak kedengaran. Enak, sayup-sayup, tahu-tahu akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin aqimus shalah. Ya kalau masih dengar sampai muadzin mendengarkan qad qamatish shalah juga enggak dengar dibangkan. Akhi afwan, ini sudah iya nyenyak tidurnya. Nah, Ibnu Abdul mengatakan lau ai kullama asma'u, seandainya aku memperhatikan, mendengarkan, mencermati setiap sebuah penyampaian yang aku dengarkan. Wa ahfadhu min daka ma qad jama'tuhu, dan aku menghafal dari apa-apa yang telah aku kumpulkan tadi, yang aku lewati, ya, pelajaran ini, itu. Walam astafid, dan aku tidak mengambil atau mendapatkan sebuah faedah ghaira ma qad jama'tu, selain apa yang sudah aku peroleh. Ya kadang-kadang namanya orang, kesempatan dalam belajar mungkin hanya sepekan sekali, jauh-jauh datang. Perhatikan. Atau kadang seorang kesepakatannya berkali-kali. Tidaklah aku mendapatkan faedah kecuali apa yang sudah aku dengarkan. Laqila huwal alimul maqna'u. Walaupun dengan beberapa faedah, apa yang dia dengar, dia fahami, dia cermati, dia abadikan dalam tulisannya, lalu dia fahami betul dan dia terapkan. Orang mungkin akan mengatakan, huwal alimul maqna'u. Dia seorang alim yang mumpuni dalam bidangnya. Walakinna nafsi ala kulli fannin minal ilmi. Tetapi yang namanya jiwa, jiwaku ini, yaitu mu'abbar an syakhs. Mu'abbar menyatakan tentang pengibaratan seorang. Tetapi jiwaku ini, atas setiap cabang ilmu yang disampaikan, tasma'uhu tanza'u. Yang didengar, yang sudah didengar, itu dia lepas. Apa sih fungsinya? Ustaz Fulan itu kan jadwalnya per bulan sekali. Nanti pada akhir bulan, awal bulan. Insya Allah nanti ketemu lagi, kan begitu ya. Kan begitu. Nanti yang dulu lupa akan saya tanyakan. Gak apa-apa, lupa tanya terus. Kan begitu. Besok yang diajarkan lupa akan saya tanyakan. Dan pertanyaan sama, pelajaran yang kemarin ditanyakan juga sama dengan pelajaran yang berikutnya, ditanyakan terus. Itu saja. Pada sebagian orang. Tetapi, katanya jiwaku terhadap sekian ilmu-ilmu yang disampaikan, yang didengarkan oleh indra, difahami oleh indra tadi, dia lepaskan dan dia tidak ikat. Qala, faman yaku, atau fala ana ahfadu, ma qad jama'tu, aku tidak juga mau menghafal dengan apa yang sudah aku kumpulkan tadi. Wala ana min jam'ihi ashba'u. Dan aku juga terhadap apa yang telah aku kumpulkan, aku mengokohkannya, menguatkannya. Ya, mungkin dengan menulis, dengan mengikat, mungkin dengan merekam, mengulang-ulang. Waman yaku fi ilmihi hakada, barang siapa yang dalam tata cara pembelajaran ilmu seperti itu, yaitu tidak mau mendengarkan, tidak mau mencermati, tidak mau memahami. Saya itu kalau belajar pusing. Jadi hanya sebagai penggembira saja. Nah, padahal yang namanya akal ataupun apa istilahnya hafalan itu perlu diapa? Perlu dilatih. Insya Allah akan bisa. Pelan-pelan dilatih. Hafal 1, 2, 3 terus begitu. Wong hafal duit aja bisa kok. Ini 1.000, ini yang 5.000, ini yang 10.000 kan enggak pernah lupa ya. Ya bedalah kalau duit kan begitu ya. Enggak dihafal aja bisa. Ini yang merah, ini hijau, ini biru. Kan begitu. Nah, barang siapa yang cara pembelajaran dan pengajaran seperti itu, yakun dahruhu kohkoriyun yarji'u, maka tahun per tahun yang dia lewati itu akan kembali seperti semula, seperti sedia kala. Jadi seolah-olah tahun ini lewat, dia kembali belajar seperti semula. Enggak pernah ada yang nyantol, kan begitu ya. Nah. Baik. Idza lam yakun hafizan wa'iyan, kalau seorang tidak ingin menghendaki dirinya sebagai seorang yang menghafal, kemudian memahami, mencermati sebuah penyampaian, fajam'uka lil kutubi la yanfa'u, maka upayamu mengumpulkan kitab-kitab, misalnya besok pelajarannya apa, tafsir, dia beli kitab tafsir, dia simpan di rumah, kan begitu ya. Jadi kalau caranya seperti itu dan tidak berusaha untuk misalnya memahami, mempelajari, dia membeli kitab, dia kumpulkan, fajam'uka lil kutubi la yanfa'u, kumpulan-kumpulan kitab yang kamu kumpulkan tidak memberi manfaat. A'ahdur bil jahli fi majlisin, apakah saya kemudian harus hadir dalam sebuah majlis dengan kejahilan? Wa ilmi fil kutubi mustaudi'u, sementara ilmu itu tersimpan di kitab-kitab tadi. Kalau ditanya, tadi belajar apa? Ya belajar. Terus penjelasannya apa? Ada semua di kitab. Itu kamu baca, kamu buka beres. Lah kamu, saya punya kitabnya, tapi gak tahu apa isinya. Misalnya kurang lebih seperti itu. Nah, ahibbatul kiram, barakallahu fikum. Jadi kita berharap namanya manusia, tempatnya seringnya lupa, dan kita hidup juga terus berputar, berjalan masa demi masa, waktu demi waktu. akan mengalami ya masa-masa ketika muda, bocah, hafalannya kuat, terus akan melemah. Dan kesempatan satu dengan yang lainnya tidak bisa disamakan. Kesempatan hari ini tidak seperti kesempatan besok. Naam. Dan kita berharap agar beberapa penyampaian-penyampaian dari siapapun untuk diperhatikan selama itu sebuah bimbingan. Dan jangan seorang dalam kondisi barakallahu fikum tertipu. Tertipu, terpedaya baik terhadap dirinya. Atau kadang kagum ya, kagum misalnya dengan sosok seorang yang mungkin membimbingnya. Saya itu alhamdulillah walaupun enggak belajar tapi ada yang bimbing, ada yang saya jadikan tempat untuk curhat, ada yang saya tanya. Kalau ada masalah saya tanya. Jadi enggak perlu susah-susah ya, bukan demikian. Seorang hendaknya apa? Barakallahu fikum berusaha. Berusaha. Dan negeri kita ya, sangat membutuhkan ya, namanya seorang penuntut ilmu, seorang yang berilmu. Dimanapun dia berada, sangat besar manfaatnya. Sebagaimana dulu diingatkan bahwa para masyayikh, Syekh Mukbir rahimahullah ketika menyebutkan di masa Syekh Albani masih hidup, seandainya di muka bumi ini ada 1000 Syekh Albani, maka belum cukup dunia ini terwakili oleh 1000 Albani rahimahullah. Padahal kalau kita lihat seperti apa keilmuan yang ada pada beliau rahimahullah ta'ala. Nah, jadi jangan kemudian terus merasa mencukupkan. Akhirnya kita terjatuh kepada hal-hal seperti menganggap remeh, tidak peduli ya, dengan adanya barakallahu fikum majelis-majelis ilmu, mengesampingkan majelis-majelis ilmu dan menyempelekan majelis-majelis yang di situ mengandung kepada mau'izhatul hasanah, nasihat-nasihat yang bagus, yang penting. Thayyib. Dan demikian bahwa ilmu dengan sekian banyak keutamaan, kelebihan itu ya ada thariqahnya, ada caranya. Cara mungkin dalam menempuhnya, cara menyimpannya. Dan shadaqa Rasul alaihi wasallam, benar apa yang dikatakan Nabi bahwa innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Allah tidak akan apa? Mengangkat ilmu. Tidak akan menyirnakan ilmu. Tidak akan menghapus ilmu, tidak akan membuat ilmu ini hilang dengan begitu saja atau dengan sendirinya, tetapi ilmu itu akan hilang dengan diwafatkannya seorang alim. Ketika seorang alim wafat, bersama itu pula ada ilmu yang hilang. Naam. Fa barakallahu fikum, sehingga tadi di awal sudah kita singgung masa penyebaran COVID ini, kita kembali menyemangati diri-diri kita. Walaupun interaksi kerumunan masih dibatasi, ya kita berusaha menyempatkan waktu. Menyempatkan waktu di rumah atau dengan yang lainnya untuk terus misalnya mengulang, mendengarkan kajian-kajian. Alhamdulillah sekarang banyak melalui audio-audio untuk memperkaya tentang pengetahuan dalam agama kita, supaya barakallahu fikum bisa menjadikan pegangan hidup. Jangan sampai seorang dalam kondisi malah bertanya sampai kapan belajar, sampai kapan menghafal Quran dan semisalnya. Sekiranya demikian pada kesempatan kali ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf ada jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kurang sopan. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan barakallahu fikum petunjuk kepada kita dan menganugerahkan kepada kita tambahan ilmu dan kesehatan afiah, kesabaran, serta tetap seorang berpegang teguh di atas prinsip-prinsip yang dahulu para sahabat, para tabi'in, para a'immatuddin itu berpegang teguh di atasnya. Dan tentunya Semua tadi dengan cara kita sedikit demi sedikit kita pelajari untuk keselamatan, bukan hanya sebatas kehidupan dunia, tapi kita memohon juga keberlangsungan kelak di hari akhirat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanaka wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan.